asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah azzaqullah, kita memasuki ayat yang ke-126 daripada surat Al-Baqarah. Qala Syekh Sa'di rahimahullahu ta'ala fi bayan kalamillahi ta'ala wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minkum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafar faumatti'uhu qalila thumma attarruhu ila adhabin nar wa bisal masir. Berkata Syekh Sa'di dalam menjelaskan ayat yang artinya, dan ingatlah di saat Ibrahim berkata, Rabbi ja'al hadha baladan amina. Wahai Rabbku, jadikanlah ini, yakni negeri ini, negeri Makkah, baladan amina, negeri yang penuh dengan keamanan, kedamaian, kesentosaan. Warzuq ahlahu minat tamarat. Dan karuniakanlah penduduknya, berikan kepada mereka minat tamarat, dari buah-buahan dengan berbagai macam jenisnya tentunya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Qal, Allah menyatakan, wa man kafara, adapun orang-orang yang kafir, fa umatti'uhu qalilan, maka aku akan memberikan kesenangan bagi mereka sejenak di dunia. Tsumma attarruhu ila adzabin nar. Kemudian aku akan paksa dia menuju ke adab neraka. Wa bisal masir. Dan adab neraka itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Di sini kalau kita melihat, dan nanti akan disyaratkan di kolej saat ini, di saat Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min dzurriyyati, dan juga dari keturunanku ya Allah untuk dijadikan imam-imam, maka Allah menyatakan la yanalu ahdiz zalim, janjiku ini tidak mengenal pada orang-orang yang zalim. Maka di sini Nabi Ibrahim berdoa dengan dikait hanya orang-orang yang beriman saja. Ini merupakan bentuk adab dalam berdoa. Ya. Di saat secara umum begitu, Allah Subhanahu wa taala memberikan pengecualian. La yanalu adz dzalim. Maka di saat kemudian Nabi Ibrahim berdoa, man amana minhum billah, yang diberi berbagai macam kenikmatan-kenikmatan, keamanan dan rizki berupa tamarat, buah-buahan dan sebagainya. Itu Ibrahim mengkaitnya dengan man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa perkara tersebut justru mengena kepada semuanya. Terkait dengan keamanan di dunia, terkait dengan kesenangan, terkait dengan rezeki yang melimpah, harta benda, buah-buahan dan sebagainya, itu juga mengena pada orang-orang kafir pula di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, wa man kafara, adapun orang-orang yang kafir bukan kemudian diharamkan oleh Allah, fa umatti'uhu qalilan, aku akan beri mereka tetap dalam kehidupan dunia diberi oleh Allah Subhanahu wa taala tapi qalilan, karena segala macam bentuk kenikmatan di dunia itu adalah qalil. Allah menyatakan la taqur la yaghurrunnaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalil, jangan sampai mengecohmu, memperdayakanmu aktivitas orang-orang kafir bolak-baliknya mereka di negeri ini, di tempat kamu, kamu lihat mereka, aktivitas mereka dengan berbagai macam kesenangan yang mereka rasakan dalam kehidupan dunia, jangan mengecohmu, jangan kamu terpedaya, jangan kamu tertipu ya dengan aktivitas-aktivitas mereka yang mereka memang menjadikan time is money, waktu itu adalah uang bagi mereka. Jangan pernah terkecoh. Itu adalah mata'un qalil ya. Padahal kalau kita melihat mereka memiliki berbagai macam apa? Kemewahan-kemewahan dunia. Fasilitas-fasilitas dunia yang luar biasa. Megah, mewah, glamor, kendaraan, gedung dan sebagainya. Kenikmatan-kenikmatan dunia yang begitu sangat besar, Allah nyatakan itu semua mata'un qalil. Fa'umatti'uhu qalilan thumma attarruhu ila adabin nar. Thumma di situ ada muhlah. Ya, yakni qalilan di sini sepanjang kehidupan mereka di dunia. Thumma attarruhu, kemudian aku paksa mereka ila adabin nar, menuju ke adab neraka, wa bisal masir. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Qala Sa'di, ai wa idh da'a Ibrahimu li hadzal bait an yaj'alahu Allahu baladan amina. Dan ingatlah di saat Ibrahim berdoa untuk negeri tersebut, untuk li hadzal bait ya, Baitullah. An yaj'alahu Allahu, untuk Allah jadikan negeri tersebut baladan amina, negeri yang aman. Sentosa. Wa yarzuqu ahlahu min anwa'i tamarat, dan agar Allah berikan kepada penduduknya dari berbagai macam bentuk tamarat, buah-buahan. Tayyib. Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, beliau berdoa dan menjadikan negeri Makkah sebagai haraman aminah, tanah yang haram, yang penuh dengan keamanan. Siapa saja yang masuk ke tanah haram, maka dia akan mendapatkan jaminan keamanan. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadikan Al-Madinah, negeri Madinah, sebagai tanah haram. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis dikeluarkan oleh Muslim, "Inna Ibrahim harrama Baitullah wa ammanahu wa inni haramtul Madinah." Sungguhnya Ibrahim mengharamkan Baitullah dan menjadikannya negeri yang aman dengan doanya. Dan sesungguhnya aku haramtul Madinah. Aku mengharamkan negeri Madinah. Dalam riwayat yang lain mirip dengan itu. Inna Ibrahim kana Abdullah wa khalilu wa inni Abdullah wa rasuluh. Wa inna Ibrahim harrama Makkah wa inni haramtul Madinah. Ibrahim adalah hamba Allah dan kekasihnya, dan aku adalah hamba Allah dan rasulnya. Sungguhnya Ibrahim mengharamkan Makkah dan aku mengharamkan Madinah. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menyatakan, "Kana an-nas idza ra'au awwala thimar ja'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Dahulu manusia, yakni para sahabat di Madinah, apabila mereka melihat buah pertama yang masak di pohon, maka mereka petik dan mereka bawa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza akhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Rasulullah sallallahu alaihi kemudian mengambilnya, qala, beliau berdoa, Allahumma barik lana fi tamarina, wa barik lana fi madinatina, wa barik lana fi sa'ina, wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berkahilah untuk kami pada buah-buahan kami, berkahilah untuk kami pada negeri kami, berkahilah untuk kami pada sa' kami dan pada mud kami, yakni takaran. Dua takaran, sa' dan mud. Yang ma'ruf ya, satu mud itu satu cakupan tangan dewasa. Satu sa' itu empat mud. Kemudian beliau menyatakan seperti tadi yang telah disebutkan. Allahumma inna Ibrahim abduka wa khaliluk wa nabiyuk. Wa inni abduka wa nabiyuk. Wa innahu da'ak li Makkah wa inni ad'uk lil Madinah. Bimit lima da'aka li Makkah wa mitlahu ma'ah. Nah, ada tambahan kalimat wa mithlahu ma'ah. Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam mendoakan keberkahan untuk Madinah dua kali lipat daripada keberkahan untuk Mekah. Ya Allah, sungguhnya Ibrahim adalah hamba-Mu, kasih-Mu dan nabi-Mu, dan sungguhnya apa adalah hamba-Mu dan nabi-Mu. Sesungguhnya Ibrahim telah berdoa kepada-Mu untuk Mekah dan aku berdoa kepada-Mu untuk Madinah dengan yang semisal apa yang Ibrahim berdoa dengannya. Dan yang semisalnya lagi. Ini dua kali lipatnya. Ini menunjukkan akan keutamaan daripada negeri Madinah. Dalam doa beliau yang lain. Dari Anas bin Malik. Dikulang oleh Bukhari Muslim. Allahumma ja'al bil Madinah di'fai ma ja'al tahu bi Makkah minal barokah. Dua kali. Ini lebih tegas lagi. Allahumma ja'al bil Madinah, ya Allah jadikanlah Madinah di'fai dua kali lipat ma ja'al tahu bi Makkah. Apa yang kau jadikan untuk Makkah? Minal barokah. Dari barokah. Dan Makkah dan Madinah ini disebut najd. Mendapatkan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita lihat sampai saat ini barokah daripada doa kedua nabi tersebut, baik Makkah maupun Madinah. Makkah terlihat sedemikian rupa dengan doa Ibrahim, dan Madinah terlihat sedemikian rupa dengan doa Muhammad alaihi wassalatu wassalam. Adapun hadis tentang akan munculnya dua tanduk syaitan dari Najd, maka kata para ulama bukan Najd Mekah itu, tapi Najd Yaman. Ada Najd pula di daerah negeri Yaman. Sehingga mereka menyatakan bukan Najd Mekah. Yang sekarang ini sebagian pihak ya menggambarkan bahwasannya tanduk setan telah muncul sebagaimana berita Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni di Najd Mekah dan Madinah. Allahul musta'an. Sedangkan hadis-hadis yang banyak sekali menunjukkan akan keutamaan dua negeri ini. Terlebih digambarkan kemudian adanya Illuminati atau apa itu. Illuminati atau apa? Yakni lambang daripada mereka sebut sebagai lambangnya Dajjal. Itu di Mekah dan Madinah. Nah, bagaimana mungkin itu terjadi sedangkan Dajjal saja, Dajjalnya itu sendiri tidak bakal bisa masuk ke Mekah dan Madinah. dalam banyak hadis menunjukkan Makkah dan Madinah tidak akan pernah bisa dimasuki oleh Dajjal. Seluruh negeri yang ada di bumi ini akan dimasuki oleh Dajjal kecuali dua negeri tersebut. Kecuali Makkah dan Madinah. Baik, dari keterangan ini, dari keterangan-keterangan tadi dan hadis-hadis yang lain, misalnya banyak sekali, menunjukkan bahwasannya Makkah diharamkan dengan sebab doa daripada Ibrahim. Jadi pengharaman daripada Makkah, Makkah menjadi tanah haram, itu semenjak Ibrahim berdoa. Adapun Madinah semenjak Rasulullah SAW berdoa. Baik. Di dalam hadis yang lain, ditunjukkan di sana bahwasannya keharuman Mekah itu semenjak diciptakannya langit dan bumi. Sehingga di dalam permasalahan ini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Pendapat yang pertama menyatakan keharaman daripada Mekah yang semenjak didoakan oleh Ibrahim. Pendapat yang kedua itu semenjak diciptakan langit dan bumi. Karena terdapat riwayat hadis dalam Sahihain, Bukhari dan Muslim. Hadis Ibn Abbas, Rasulullah SAW bersabda yaum fathi Mekah. Pada hari penaklukan kota Mekah, inna hadzal balada haramahullah yauma khalaqas samawati wal ard fa huwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah wa innahu lam yahilla al qital fihi li ahadin qabli. Walam yahilla li illa sa'ah min nahar. Fahuwa haramun bi hurmatillah ila yaumil qiyamah. Dan seterusnya. Yang terkait dengan hukum-hukum daripada tanah haram. Sesungguhnya negeri ini Allah telah haramkan semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka negeri ini, tanah haram, dengan keharaman dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Dan bahwasanya tidak halal untuk berperang padanya bagi seorang pun sebelumku. Dan aku pun juga tidak diizinkan, tidak halal bagiku kecuali hanya sebatas sesaat dari waktu siang hari. Diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk rasulnya hanya sa'atan min nahar. Maka negeri ini adalah negeri yang haram dengan pengharaman dari Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Baik. Lantas mana pendapat yang rajih dalam permasalahan ini? Apakah pendapat yang menyatakan pengharaman daripada Makkah adalah semenjak penciptaan langit dan bumi ataukah setelah Rasulullah, Nabiullah Ibrahim berdoa? Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala memberikan kesimpulan. Beliau menyatakan, fa'idha alima hadha, atau fa'idha ulima hadha, fala munafata baina hadhil ahadith ad-dalati ala anna Allah harrama makkata yawma khalaqas samawati wal ard, wa baina ahadith ad-dala ala anna Ibrahim alaihi salam harramaha. Apabila ini semua adalah diketahui, telah menyebutkan dari dalil semuanya. Apa yang tadi disebutkan hanya segelintir atau sebagian dari yang disebutkan Ibnu Katsir. Ibnu Katsir menyebutkan panjang lebar di situ. Fa idza ulima hadza fala munafat. Apabila ini telah diketahui, maka tidak ada munafat, tidak ada saling kontradiksi. Tidak ada pertentangan antara hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Allah mengharamkan Mekah semenjak diciptakannya langit dan bumi dengan hadis-hadis yang menunjukkan bahwa Nabi Allah Ibrahim alaihissalatu wassalam yang mengharamkannya. Kenapa? Li'anna Ibrahim ballagha 'anillahi hukmah. Karena Ibrahim hanya sekedar menyampaikan dari Allah Subhanahu wa taala hukumnya fiha padanya, watahrimahu iyaha, serta pengharaman terhadapnya, wa annaha lam tazal baladan haraman, dan bahwasanya Mekah terus tiada henti merupakan negeri yang haram, indallah qabla bina Ibrahim, insyaallah sebelum dibangunnya Ibrahim, dibangunnya bangunan Ibrahim ini, sebelum dibangunnya Ka'bah alaihi salatu wassalam, laha, padanya, ini pada Mekah. Kama anqadkan Rasul sallallahu alaihi wasallam maktuban indallah khataman nabiyyin, sebagaimana juga Rasul sallallahu alaihi wasallam tercatat di Allah sebagai penutup para nabi. Baik. Demikian ucapan daripada Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Kembali kepada penjelasan Syaikh Sa'di rahimahullah. Thumma qayyada alaihi salam hadha du'a lil mu'minin ta'adduban ma'allah. Ya, tadi yang telah ana jelaskan tadi. Kemudian Nabi Ibrahim mengqayyad doanya hanya bagi orang-orang yang beriman saja. Rabbi ja'al hadha baladan amina warzuq ahlahu minat tamarati man amana minhum billah. Jadi di sini doanya dikait dengan hanya orang-orang yang beriman kepada Allah saja, ta'adduban ma Allah, sebagai bentuk adab terhadap Allah Subhanahu wa taala. Id kana du'auhu al-awwal fihil itlaq. Kenapa? Di mana doa beliau pada doa yang pertama padanya terdapat kemutlakan. Wa min dzurriyyati gitu, mutlak. Faja'al jawab fihi muqayyadan bi ghairi dhalim, sehingga datanglah jawaban daripada doa tersebut dikait dengan apa? Bi ghairi dhalim, la yanalu 'ahdi dhalim, karena mutlak. Maka di sini falamma da'alahu biriz wa qayyadahu bil mu'min wa kana rizqullah syamilan lil mu'min wal kafir wal 'asi wa ta'i qala ta'ala. Maka di saat kemudian Ibrahim mendoakan untuk mereka, khusus bagi orang-orang yang beriman saja, ya, mendoakan rizki untuk mereka, ya, sedangkan rizki Allah Subhanahu wa taala, pemberian Allah Subhanahu wa taala nikmat di dunia itu mencakup mukmin dan kafir, mencakup orang yang bermaksiat dan orang yang yang taat. Allah pun kemudian menyatakan qal wa man kafara ay arzuquhum kullahum. Adapun orang yang kafir, yakni aku beri rezeki mereka semua. Muslimahum wa kafirahum. Baik muslimnya maupun kafirnya. Ammal muslimu fayasta'inu birizqi ala ibadatillah. Adapun muslim tentunya dia akan menjadikan rezeki pemberianku untuk ibadah kepada Allah. Thumma yantaqil minhu ila na'imil jannah. Kemudian dia akan berpindah darinya, dari rizki yang ada di dunia tersebut dengan rizki yang dia jadikan sebagai ibadah kepada Allah, itu akan menjadikan dia, ya, menghantarkan dia menjadi sebab amalan tersebut menuju ke kenikmatan surga. Wa ammal kafiru fayatamattau fiha qalilan. Adapun orang-orang kafir, maka mereka mendapatkan kesenangan-kesenangan padanya sejenak, sedikit. Thumma atarruhu ila alja'uhu wa ukhrijuhu mukrohan ila adabin nar wa bisal masyir. Di sini, tepati billah azakumullah, kita bisa mengambil pelajaran bahwasannya rizki itu segala sesuatu yang sampai kepada hamba. Itu disebut rizki. Segala bentuk sesuatu kenikmatan yang sampai kepada hamba itu disebut apa? Rizki. Terlepas apakah rizki atau pemberian atau kenikmatan, ya, kenikmatan itu diambil dengan cara yang halal ataukah diambil dengan cara yang haram. Digunakan untuk kebaikan ataukah digunakan untuk kemaksiatan. Segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala adalah pemberian. yang setiap orang akan mempertanggungjawabkan. Sehingga kita berdoa kepada Allah adalah rizqan thayyibah, halalan thayyibah. Rizki yang halal, rizki yang baik. Walaupun seseorang mendapatkan harta dengan cara dia merampok misalnya, maka itu adalah rizki. Rizki yang haram. Rizki yang haram. Karena kenikmatan. Itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesenangan. Adapun orang yang beriman, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan menjadikan segala macam bentuk kenikmatan-kenikmatan tersebut untuk kebaikan dan kemaslahatan dia di dunia dan di akhiratnya. Kalaupun orang-orang kafir mereka mendapatkan berbagai macam nikmat-nikmat, maka itu adalah sekedar daripada sesuatu yang akan memberatkan mereka di akhirat. Akan memberatkan mereka di dalam kehidupan akhirat mereka. Dan semakin panjang usia mereka, maka semakin berat hisab mereka. Ini dalam surat apa? Surat Ali Imran. La yahsabanna alladhina kafaru annama nufli lahum khairul li anfusihim. Surat apa ini? Innama numli lahum liyazdadu isma. Jangan dikira orang-orang kafir itu kami beri panjang usia mereka baik dan bagus untuk mereka. Innama numli lahum liyazdadu isma. Ya. Kami memberi usia panjang bagi mereka. Kami berikan tenggang waktu untuk mereka sehingga semakin banyak dosa-dosa mereka. Dan azabnya semakin berat. Orang-orang kafir, mereka adalah orang-orang yang begitu sangat hirsnya terhadap dunia besar, begitu sangat besar. Bahkan mereka kalau bisa diberi pilihan, mereka ingin hidup selama 1000 tahun. Surat apa ini? Ingin hidup 100 tahun. Apa 1000 tahun bahkan? Al-Fasanah. Surat? Al-Baqarah. Wa ma huwa bimuzahzihihi minal azabi ayu amar. Kalaupun sudah diberi usia 1000 tahun pun itu tidak akan menjauhkan mereka daripada azab. Yang intinya bahwasannya ikhwati fillah azakumullah, kenikmatan-kenikmatan dunia yang ada pada orang-orang kafir itu sesuatu yang tidak pantas untuk kemudian seseorang mengirikannya. Ya. Kenapa? Karena itu adalah suatu kenikmatan yang kecil. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau tidur dengan beralaskan tikar biasa sampai membekas pada punggung beliau. Bukan kasur ya, tikar biasa. Dari anyaman begitu, anyaman daun tertentu. Sehingga membekas garis-garis begitu. Maka para sahabat melihat ya tentunya ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang yang mulia. Mereka ingin kemudian membuatkan bantalan untuk beliau. Maka beliau menyatakan, "Mali wali wa mal dunia. Apa urusanku dengan dunia? Innama matali wa matalud dunya kama matalir raqib." Kama qala, nah lupa hadisnya al-muhim. Permisalanku dengan dunia ini seperti ar-raqib ya. Ini pengendara yang dia sekedar lewat saja, bermartahal, kemudian setelah itu lewat berteduh di satu pohon, kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan. Demikian pula Umar di saat melihat keadaan Rasulullah SAW seperti itu, maka Umar sampai menangis. Ada apa dengan wahai Umar? Ya Rasul, orang-orang Romawi, Persia, dengan kekufuran mereka, mereka mendapatkan sekian kenikmatan-kenikmatan, kusur, istana-istana yang megah, kenikmatan-kenikmatan dunia yang luar biasa. Sedangkan kau adalah manusia mulia, kekasih Allah, ya, di dunia, dengan mendapatkan seperti ini keadaan, ini, ya, tidur dengan tanpa beralaskan sesuatu, sehingga tampak pada punggung beliau debu, ataupun sesuatu yang menempel pada punggung beliau. Maka beliau menyatakan, mereka adalah orang-orang yang disegerakan kenikmatan mereka di dunia. Mereka itu orang-orang yang mendapatkan kenikmatan memang di dunia, dunia sebagai surga mereka. Sedangkan dunia ini tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tayyib. Tsumma atarruhu ila adzabin nar. Kemudian aku paksa. Aku yakni aku desak dia, aku keluarkan dia dengan paksa mukrohan ila adzabin nar. Menuju ke azab neraka, wa bisal masir, dan itu merupakan sejelek-jelek tempat kembali. Ini orang-orang kafir, ya, mati di atas kekafiran. Maka mereka akan mendapatkan apa yang tersebut di dalam ayat ini. Orang yang kafir, yang mati di atas kekafirannya. Tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau mereka akan menjadi penduduk-penduduk neraka. Sampai kapan? Selama-lamanya. Itu keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penduduk neraka selama-lamanya. Panas Allah salama wal afiyah. Tim. Siang lama. Berapa lama lagi? Lebih? 7 menit. Masih cukup lama kita baca berikutnya. Tim. Qala Sa'di fi bayan kalamillahi ta'ala wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bayti wa Isma'ilu rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim rabbana waj'alna muslimaina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatru 'alaihim ayatik wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wa idh, dan ingatlah di saat yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida minal bait. Di saat Ibrahim mendirikan, mengangkat, ini mendirikan. Al-qawa'id minal bait, pondasi-pondasi dari Ka'bah didirikan oleh Ibrahim. Ya, dipasang satu batu ke batu berikutnya. Wa Ismail, Ibrahim bersama dengan putranya Ismail berdua, sambil mereka berdoa di saat melakukan hal tersebut. Dan itu atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana taqabbal minna, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Yani amalan kami ini. Innaka antas sami'ul alim, sesungguhnya engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Rabbana waja'alna muslimaini lak, wahai Rabb kami, jadikan kami dua orang yang berserah diri kepadamu. Ini menunjukkan bahwasannya agama dari para anbiya adalah Islam semuanya, dan itu makna daripada inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Semenjak pertama kali diutusnya Nabi, diutusnya Rasul, mendakwahkan Islam. Rasul yang pertama kali diutus Nabi Nuh, dakwahnya adalah dakwah kepada Islam. Maka pengikut daripada Nabi Nuh adalah muslimin. Surat Nuh, ayat terakhir bagaimana doanya? Nuh ayat terakhir. Bagaimana? Enggak ada yang tahu. Walil muslimina wal muslimat. Lil muslimin wal muslimat. Doanya. Nah, jadi agama para anbiya itu semuanya adalah Islam. Ya, agama para anbiya. Umatnya para nabi muslimin semuanya. Dan Allah menyatakan huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadza. Dialah yang telah menyebut kalian sebagai muslimin min qablu, dari sebelum ini, wa fi hadza, dan pada umat ini pula. Pada saat ini pula untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga disebut muslimin. Wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dan juga dari anak turun kami ummatan muslimah. Umat yang muslimah. Umat yang berserah diri kepada. Karena makna Islam itu ada makna am, ada makna khos. Ya kan? Makna am yakni agama seluruh para anbiya. Karena makna am, makna Islam secara am adalah al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itu makna Islam secara am. Dan itu merupakan apa? Dinul anbiya, millatul anbiya jami'uhum. Agama para nabi semuanya ini. Ya. Istislamu lillahi bitauhid. Berserah diri kepada Allah dengan apa? Dengan tauhid. Wal inqiyad lahu bitta'ah. Dan tunduk patuh kepada Allah dengan ketaatan. Wal bara'atu minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Tunduk patuh kepada Allah. Inqiyad, pasrah kepada Allah dengan tauhid. Ya, ini bagian keyakinan. I'tiqad. Kemudian inqiyad lahu bitta'ah, ini bagian syariat seluruhnya masuk di dalamnya. Amalan-amalan ibadah semua masuk di situ. Bara'ah minasyirki wa ahli. Berlepas diri dari kesyirikan. Dan juga pelaku-pelaku kesyirikan. Bukan hanya sekedar kita yang kita benci kan perbuatannya, bukan orangnya. Ya. Bukan seperti itu. Agama anbiya, agama para nabi. Ya. Mereka berlepas diri dari perbuatan dan orang-orang yang melakukan. Minasyirki wa ahli. Ibrahim menyatakan kepada kaumnya, Ibrahim dan yang bersamanya, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Kami berlepas diri dari kalian. Yang pertama bahkan itu disebutkan. Dari kalian, dari orang-orang. Dan dari apa yang kalian kerjakan. Kalian ibadahi selain Allah SWT. Jadi kesyirikan dan pelaku kesyirikan. Ini juga ya merupakan bantahan terhadap orang yang semata menyatakan kita benci kepada perbuatannya, tidak benci kepada orangnya. Musyrikin, ya, mereka dibenci atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ainul amr ya istilahnya itu. Ainul amr. Pandangan secara perintah. Karena apa namanya pandang itu ada dua, ainul amr dan ainul qadar. Dengan pandangan perintah dari Allah maka kita bencinya. Dengan ainul qadar maka kita tentu kasihan kepada mereka. Karena mereka berada di atas hal tersebut. Ainul qadar dalam artian kita mandang dari si mereka mendapatkan musibah tersebut. Tentunya kita kasihan dari si itu. Tapi dari sisi yang lain kita diperintahkan untuk berlepas diri dari mereka. Dan tentunya ya kita berdakwah kepada mereka, bukan membiarkan mereka di atas kesesatan mereka yang membawa kepada kebinasaan mereka, tidak. Tapi kita mendakwai mereka semampu kita. Ya. Maka arhamun nas bin nas adalah ahlus sunnati wal jamaah. Ya. Orang yang paling kasihan terhadap manusia adalah ahlus sunnati wal jamaah, bukan orang-orang yang mengajak kepada toleransi berlebihan sampai pada taraf kebablasan. Ya. Bukan. Toleransi daripada ahlu sunnah adalah toleransi yang selaras selaras dengan perintah-perintah din, perintah agama, perintah Allah dan Rasul. Ya. Lakum dinukum waliyadin. Lana amaluna walakum amalukum. Ya. Misal ini. Tidak kemudian melibatkan diri dalam apa yang menjadi keyakinan-keyakinan mereka. Sehingga mereka semakin merasa benar terhadap apa yang mereka berada di atasnya. Padahal kita tahu mereka berada di atas kebatilan. Ya, kasihan tentunya. Kita dakwai mereka dan kita doakan mereka supaya mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru kemudian disokong dan didorong, dikuatkan di atas kebatilan mereka. Bahkan ikut-ikutan. Acara misa, ikut misa. Acara ini, ikut ini. Acara itu, ikut. Itu ajaran mereka, keyakinan mereka. Kita jangan ikut-ikutan. Kita berada di atas keyakinan kita. Ya. Tapi biarkan mereka melakukan itu. Iya, biarkan. Karena ada perintah untuk lakum dinuk wal yadin. Dan ini adalah toleransi. Dan kita berbuat baik kepada mereka. Ada perintahnya di dalam agama. Ya. Dalam perkara-perkara yang tidak terkait dengan keyakinan mereka. Ya. Wallahu ta'ala alam. Bishawab. Untuk ayat ini kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah. Naqtabi lahuna wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you.